الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pembahasan kita yang terakhir terkait sholat di awal waktu. Yang tersisa adalah sholat subuh. Hadis Jabir yang telah disebutkan di awal pembahasan muttafaq alaih, yang meliputi penjelasan sholat Nabi SAW mengerjakan sholat lima waktu, salah satunya adalah pada hadis itu disebutkan was-subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalat. Was-subha dan sholat subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa yusalliha mengerjakannya di ghalat, di waktu ghalat, di waktu ghalat. Yang dimaksud dengan ghalat bil ghain wal lam was sin, ghalat. Ghalat maknanya fajar yang baru menyingsing dan berbaur dengan gelap. Fajar menyingsing membaur dengan gelap. Masih awal terbitnya fajar. Ketika fajar menyingsing itu kan masih gelap. Ya, gelap sisa malam. Masih ada ketika fajar menyingsing, kan begitu. Ketika fajar awal menyingsing, fajar shadiq, itu masih gelap. Jadi yang dimaksud dengan ghalas adalah fajar menyingsing membaur dengan gelap. Berarti di awal waktu. Itu makna ghalas. Demikian yang ditunjukkan oleh hadis Jabir muttafaq alaih. Nah, berikutnya. Jadi hadis Jabir ini merupakan dalil yang afdal menurut Usama dalam mengerjakan salat subuh adalah di awal waktu, di waktu ghalat, tidak menunggu isfar. Tidak menunggu isfar, yakni tidak menunggu fajar terang sekali tanpa menyisakan gelap. Bagaimana dengan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat subuh di waktu isfar? Ini butuh jawaban. Karena memang benar pernah Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan salat subuh di waktu isfar. Yaitu yang dimaksud dengan isfar, isfar maknanya fajar bersinar terang tanpa menyisakan gelap sama sekali. Jadi fajar itu sudah terang sekali, sudah tidak ada gelap yang tersisa. Nah, pernah Nabi SAW memulai salat subuhnya di waktu isha. Fajar bersinar terang, sudah tidak ada gelap. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, memulai salat subuh di waktu isha. Tetapi hanya sekali. Hanya sekali. Lantas Nabi SAW menghentikannya. Hal itu ditunjukkan pada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Abu Dawud Ad-Darqutni dan Ibn Hibban. Baik. Riwayat Abu Dawud Ad-Darqutni dan Ibn Hibban. Hadis ini dinilai oleh Al-Albani bersanad hasan. Sanadnya berderajat hasan. Ya, Al-Albani menilai hadis Abu Mas'ud Al-Ansari ini derajatnya hasan dalam kitab As-Samar Al-Mustafa. Dalam kitab As-Samar Al-Mustafa. Masih ingat kitab Al-Albani rahimahullah yang berjudul As-Samar Al-Mustaqab, itu kitab fikhi beliau. kitab fikih beliau yang qadarullah tidak tamat. Nah, seperti penilaian An-Nawawi, Al-Albani menilai sanad hadis ini hasan dalam Thamar al-Muttabar seperti penilaian Al-Imam An-Nawawi. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, wa shalla subha marratan bi ghalat. Wa shalla subha marratan bi ghalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh di waktu ghalat. Apa tadi ghalat? Masih ingat? Ghalat fajar, awal fajar menyingsing yang membawa dengan gelap. Awal waktu, awal fajar menyingsing yang masih membawa dengan gelap. Tsumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Tsumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra, shalla marratan ukhra, mengerjakan salat subuh di kali yang lain, di waktu yang lain. Fa asfara biha, maka beliau mengerjakannya di waktu isfar. Apa tadi isfar? Fajar yang bersinar terang tanpa menyisakan gelap sama sekali. Nah, sudah akhir waktu. Baik. Kelanjutan hadis, "Tsumma kanat salatuhu ba'da dzalika at-taghlifa hatta mat." "Tsumma kanat salatuhu ba'da dzalika at-taghlifa hatta mat." Hatta mat. Kemudian senantiasa sholat beliau setelah itu mengerjakan sholat subuh di waktu ghalat at-taghlif, yakni mengerjakannya di waktu ghalat, awal fajar menyingsing yang membaur dengan gelap. Hatta mat, hingga beliau wafat. Itu yang terus digeluti oleh Nabi, continue di atas hal itu, awal waktu, di waktu ghalat. Walam ya'ud ila ayyusfir, walam ya'ud ila ayyusfira, dan walam ya'ud, dan Nabi SAW tidak kembali mengulangi ila ayyusfir, mengerjakannya di waktu isfar. Cuma sekali itu saja pernah melakukannya. Nah, hadis ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa yang menjadi sunnah Nabi SAW yang ditekuninya adalah mengerjakan sholat subuh di awal waktu, yaitu yang diistilahkan dengan at-taghlif, yaitu mengerjakannya di waktu ghalat, awal fajar menyingsing yang membaur dengan gelap. Baik. Terdapat pula riwayat Mughith bin Sumay. Karena ada riwayat Mughith bin Sumay rahimahullah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan At-Tahawi. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan At-Tahawi. Kata Mughith bin Sumay, "Shallaitu ma'a Abdullah bin Zubair as-subh بغلط صليت مع عبد الله بن زبير الصبح بغلط أكو قلنا صلاة بس مع عبد الله بن زبير الصبح صلاة صبح بغلط لوقت غلط سبب أن أنتم تاو عبد الله بن زبير قلنا من جدي أمير المؤمنين نعم sempat menguasai Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Hijaz sempat menguasai Basrah, Kufa, dan sempat menguasai Basrah juga. Nah, sampai akhirnya berhasil digulingkan oleh Abdul Malik ibn Marwan dengan orang kepercayaannya yang diperselisihkan oleh ulama apakah dia kafir atau zalim, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang membunuh Abdullah bin Zubair di Makkah. Nah, di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, di antara yang diamalkan, yakni beliau menghidupkan sunnah sampai dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dan dia yang kemudian menjadi wali di sana dan menyebarkan kezaliman dan kemungkaran. Allah musta'an. Kata Mughir bin Subay, aku salat bersama Abdullah bin Subay, salat subuh di ghalat, di waktu ghalat. Beliau menghidupkan sunnah memimpin salat subuh, mengimani salat subuh di waktu ghalat. Falamma sallam, ketika Abdullah bin Zubair, ketika Abdullah bin Zubair salam, aqbaltu ala ibn Umar, aqbaltu ala ibn Umar, aku pun menghadap ibn Umar, yani hendak bertanya, hendak tasabbuh kepada ibn Umar. Nah, sebelum lanjut khawatir lupa. Nah, tadi yang menyebutkan sampai digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, maksudnya di masa itu terjadi perebutan kekuasaan. Abdul Malik bin Marwan berkuasa di Syam, Bani Umayyah, melanjutkan kekuasaan Umayyun Syam. Nah, terjadi perebutan kekuasaan saat itu. Baik, Mughir bin Sumay ingin bertanya kepada bin Umar tentang amalan Abdullah bin Zubair ini. Fakul, maka aku mengatakan, kata Mughir, ma hadhihi shalah, ma hadhihi shalah, salat apa ini yang dikerjakan, bagaimana salat apa ini yang dikerjakan di awal waktu, yakni ya, apa ini salat subuh dikerjakan di waktu ghalat. Jadi dia merasa heran. Nah, seakan-akan yang biasa dikerjakan sebelumnya adalah di waktu isfar, ketika sudah fajar sudah terang sekali, sudah tidak ada gelap. Maka dia pertanyakan. Qal, kata Ibnu Umar menjawab, hadhihi salatuna kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar, hadhihi salatuna, inilah salat kami, salat subuh kami, kanat yang senantiasa kami kerjakan, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr wa Umar, dan di masa khilafah Abu Bakar dan di masa khilafah Umar. Pelaksanaannya di waktu ghalat. Falamma tu'ina Umar, kemudian tatkala Umar ditikam dari belakang ketika mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan itu yang membawa kematian Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian syura hasil musyawarah Ahlul Halli wal Aqd, 6 orang dari sahabat terbaik yang ditunjuk oleh Umar, menghasilkan bahwa Uthman yang menggantikannya sebagai khalifah, asfara biha Uthman, dan khalifah berikutnya di Uthman, kata Ibn Umar, asfara biha Uthman. Falamma tu'ina Umar, tatkala Umar ditikam, penjelasannya sudah kalian dengar tadi, kemudian diganti oleh Uthman, asfara biha Uthman, maka Uthman mengerjakan salat subuh di waktu isfar. Jadi perubahannya di masa Uthman. Nah, yani Uthman mengerjakannya di waktu isfar. Berarti yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair di masanya sunnah, sama dengan dikerjakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, di masa khilafah Abu Bakar dan Umar. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tahawi. Kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Ilal, At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Ilal bahwa Al-Bukhari, At-Tirmidzi itu muridnya Al-Bukhari. Nah, kalau Abu Dawud muridnya Ahmad, menukil dari Ahmad, At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari, menukil dari Al-Bukhari. At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Ilal bahwa Al-Bukhari berkata, ini hadis hasan. Ini hadis hasan. Jadi dihasankan oleh Al-Bukhari hadis ini. Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Samar Al-Mustaqab menilai sanadnya sahih. Menilai sanadnya sahih. Berarti jelas sekarang, semakin jelas dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa yang afdhal, yang lebih utama pelaksanaan salat subuh adalah disegerakan di awal waktu, di waktu ghadab. Awal fajar menyingsing, ia masih membaur dengan gelapnya malam. Yang tersisa. Jadi tidak menunggu sampai fajar bersinar terang dan tidak ada gelap yang tersisa. Tidak menunggu sampai itu. Nah. Ya. Melainkan dikerjakan di awal waktu. Apabila sudah dipastikan fajar benar-benar sudah menyingsing. Ya. Dan masih membaur dengan gelap, laksanakan. Itu yang afdal berdasarkan hadis-hadis yang kita dengar. Ini mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, tiga imam mazhab. Pendapat ini yang dirajihkan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Dirajihkan oleh An-Nawawi, Ibn Qudamah, Ibn Utsaimin dan Al-Albani. Al-Albani rahimahullah menjelaskan. Baik, yakni keterangan berikutnya adalah kapan diakhiri salat subuh. Yakni apakah salat subuh diakhiri juga di waktu ghalab? Masih ada gelap? Atau diakhiri di waktu isfar? Fajar sudah terang dan sudah tidak ada gelap yang tersisa. Jawabannya Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitab As-Samar Al-Mustaqab bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat subuh juga di waktu ghalab. Masuk mengawali di waktu ghalab, mengakhiri juga di waktu ghalab, belum isya. Dan terkadang pula Nabi alaihi wasallam mengakhiri salat subuh di waktu isya. Memulai di waktu ghalab dan berakhir di waktu isfar. Dalil untuk yang pertama bahwa Nabi alaihi wasallam terkadang mengakhirinya juga di waktu ghalab, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisa'ul mu'minat, kunna nisa'ul mu'minat, adalah wanita-wanita mu'minat, yashhadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat al-fajr. Kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr, mutalaffi'atin bimurutihinna. Ini dari tentang hijab pakaiannya para sahabat wanita. Mutalaffi'atin bimurutihinna, dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Ya, jilbab. Yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Macam abaya. Setelah si'atin bimurutin. Thumma yang qalibna ila buyutihinna. Thumma yang qalibna ila buyutihinna. Lalu mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Para wanita kaum mukminat tersebut. Setelah Nabi SAW selesai sholat. Jadi salam. Mereka langsung pulang. mereka langsung pulang. Baik. Lalu mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina sholat, seusai sholat. Nah, as-syahid bagian akhir hadis, yaitu kata Aisyah, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalat. Nah, ini yang diinginkan. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina sholat, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalat. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka seusai sholat, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalat. Mereka itu habis sholat, salam langsung pulang. Jadi tidak menunggu berzikir di masjid. Baik. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalat. Dalam keadaan apa? Tidak seorang pun yang mengenali mereka lantaran gelap. Ghalat. Lantaran gelap yang berbau dengan fajar yang menyingsing. Jadi masih waktu ghalat. Berarti masih fajar belum terang sekali. Masih ada gelap yang tersisa. Nah. Berarti Nabi Al-Quran memulai sholat di waktu gholat, juga mengakhiri di waktu gholat, berdasarkan hadis ini. Baik. Dalil untuk yang kedua, bahwa Nabi Al-Quran memulai sholat di waktu gholat, mengakhirinya di waktu isfar. Dalil bahwa Nabi mengakhiri di waktu isfar, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Dan lafaz yang akan ana bacakan lafaz Al-Bukhari. Kata Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yanfatilu min salatil ghadati, wa kana yanfatilu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfatilu, yani selesai menyelesaikan min salatil ghadati, dari salat al-ghada, yani salat subuh. Hina ya'rifur rajulu jalisahu ketika seseorang sudah mengenali teman duduknya di sampingnya. Ya, di masa itu tidak ada instalasi listrik ya seperti sekarang. Sepanjang malam saling mengenal, bersinar lampu listrik. Nah, salat subuh juga menyala lampu. Nah, di masa itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Jadi masjid Nabi sebelum ketika mereka salat subuh gelap, hanya fajar yang sudah menyingsing. Salat sampai Nabi asalkan selesai, ternyata sudah terang. Sudah tidak ada gelap yang tersisa. Sudah saling mengenal itu apa di sampingnya. Di sampingnya siapa? Nah, sudah terlihat gelap. Nah. Ya, antum kalau mau praktekkan ini, kalau sholat subuh matikan lampu. Matikan semua. Nah, di waktu gholat, nanti selesai, dari isfar, sudah saling mengenal. Sayyid, hina ya'rifar rajulu jalisah. Ini, kan yang fatilu min sholatil gholati, hina ya'rifu ar-rajulu jalisah. Adalah Nabi SAW selesai dari sholat subuh, ketika seseorang sudah mengenali teman duduknya di sampingnya. Wayaqra'u bisittina ila al-mi'ah. Kenapa bisa sampai isfar? Karena bacaannya panjang. Wayaqra'u bisittina ila al-mi'ah. Nabi SAW membaca 60 ayat sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat yang dibaca. Nah, jelas ya? Baik. Sekarang tersisa pembahasan, yaitu mempelajari satu hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan afdal, lebih utama mengakhirkan pelaksanaan salat subuh di waktu isfar. Ada sebagian ulama berpendapat yang afdal adalah untuk pelaksanaan salat subuh yang afdal dimulai ketika sudah isfar. Jadi tunggu sampai fajar terang ya, dan tidak ada gelap yang tersisa. Sudah masuk isfar, baru salat subuh mulai. Nah, pegangannya adalah hadis Rafi' bin Khadij. Dan ini dan butuh dijawab, butuh nikah, diskusi. Ya. Ya. Pendalilan ini agar tampak mana yang rajih. Hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Afthiru bil fajri, afthiru, afthiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Afthiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri." Afthiru bil fajri menurut mereka maknanya, kerjakanlah salat fajar di waktu isha. Afthiru isha, kerjakan salat fajar di waktu isha. Jika fajar sudah terang tanpa menyisakan gelap. Fa innahu a'zamu lil ajr. Karena sesungguhnya hal itu pahalanya lebih besar. Jadi lebih besar. Mereka memahami hadis dengan makna yang kalian dengar. Baik. Nikah pendalilan ini, pendalilan ini lemah. Kelemahannya dari dua sisi. Pendalilan dengan hadis ini lemah dari dua sisi. Sisi yang pertama, keabsahan hadis ini diperselisihkan. Keabsahan hadis ini diperselisihkan. Apakah memang absah dari Nabi SAW? Yani apakah ini sabit benar dari Nabi SAW atau tidak? Ibnu Rajab menukil dari sebagian ahli hadis. Ibnu Rajab menukil dari sebagian ahli hadis yang memonis hadis ini dhaif, lemah. Berarti ada sebagian ahli hadis yang menilai dhaif, bukan hujjah. Sementara itu Al-Albani menilainya sahih dalam kitab As-Samar Al-Mustaqab. Berarti sekarang jelas ya bahwa di sini diperselisihkan oleh ahli hadis. Ada sebagian ahli hadis yang menilai dhaif sebagaimana dinukil Ibnu Rajab. Sebagian ahli hadis menilai sahih, termasuk Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustaqab. Baik. Sisi yang kedua, kelemahan sisi kedua, kelemahan pendalilan dengan hadis ini. Kita katakan andaikan hadis ini sahih. Andaikan hadis ini sahih. Seperti penilaian Al-Albani rahimahullah. Maknanya juga diperselisihkan. Maknanya juga diperselisihkan. Sebagian memahami seperti yang kalian sudah dengar. Yani sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk berpendapat bahwa yang afdol, yang utama untuk salat subuh dikerjakan di waktu isha. Sebagian memahami lain. Kata At-Tirmidzi setelah menukil pendapat yang mengatakan lebih utama mengerjakan salat subuh di waktu ishar, setelah menukil pendapat yang mengatakan lebih utama mengerjakan salat subuh di waktu ishar, di mana At-Tirmidzi? Dari mana dinukil ini? Terus sering disampaikan dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab hadisnya Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Ini diantara kelebihan Sunan At-Tirmidzi. Nah, dalam menyebutkan hadis ada nukilan dari ulama. Kata At-Tirmidzi, menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, dan Ishaq bin Rahawi, makna isfar pada hadis ini adalah memperjelas terbitnya fajar sehingga tidak menyisakan keraguan. Menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, makna isfar pada hadis ini adalah memperjelas, yakni memastikan. Memperjelas, yakni memastikan terbitnya fajar sehingga tidak menyisakan keraguan. Nah, jadi jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Oh, ini sudah terbit fajar, pastikan, perjelas sampai benar-benar yakin dan tidak menyisakan keraguan. Itu afdal. ya, pahalanya afdal karena benar-benar yakin. Ayat. Kemudian kata Tirmidzi, bukan bermakna mengakhirkan sholat ke waktu ishar. Itu makna asyiru bil fajr, yakni perjelas. Ya, benar-benar terbitnya saja. Bukan bermakna mengakhirkan sholat ke waktu ishar. Bukan ditunda sampai sudah terang sekali, sudah tidak ada gelap. Oh, itu memang jelas sudah terbit fajar, bahkan sudah hampir keluar waktu kali. Ya, bukan juga hampir dalam arti meter sekali, tapi itu sudah hampir karena sudah terang sekali. Baik. Nah, jawaban yang disampaikan At-Tirmidzi, jawaban ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Jawaban ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dalam memahami hadis asyiru bil fajr fa innahu a'lamu lil ajr. Jawaban Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Nah, bersama Tirmidzi. Jawaban lain, jawaban kedua terhadap hadis asyiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Nah, jawaban lain terhadap hadis ini, jawaban yang mengatakan makna hadis adalah hendaknya kalian menyelesaikan salat subuh di waktu ishar. Asyiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr, maksudnya salat subuhlah kalian sampai masuk waktu ishar. Kalian selesaikan salat subuh, keluar dari salat subuh di waktu ishar. Itu lebih besar pahalanya. Caranya bagaimana? Karena hadis-hadis yang sahih sudah kita pelajari jelas-jelas menunjukkan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah di awal waktu, yaitu di waktu dhuhur. Awal fajar menyingsing. Yang masih membawa dengan gelap. Sudah mulai sholat. Kemudian diupayakan selesai di waktu ishar sehingga palanya besar. Bagaimana caranya? Caranya panjangkan qiraah. Panjangkan bacaan. Sudah kita lewati tadi. Wayaqra'u bikam. Nabi Rasulullah membaca berapa ayat? Sittin ila 60 sampai 100 ayat yang dibaca. Nah, makna yang kedua ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tahawi, Ibn Al-Qayyim dan Al-Albani. Ini yang dipilih oleh At-Tahawi, Ibn Al-Qayyim dan Al-Albani. Baik, dan sepertinya tidak ada pertentangan karena memang kita dituntut untuk benar-benar memastikan terbitnya fajar. Yang sampai kita salah, belum terbit fajar sudah salat subuh. Iya kan? Itu tentunya dituntut. Nah, dan mengerjakan salat sampai selesai di waktu ishar tentunya afdal. Nah, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu, meskipun juga Nabi pernah melakukannya selesaikan di waktu ghalat, yang telah kita lewati hadis. Namun ketika dipanjangkan sampai waktu ishar, berarti bacaan panjang, ya, berarti sholatnya lebih lama, tentu pahalanya lebih besar. Nah, oleh karena itu sholat subuh dalam Al-Quran dibahasakan dengan Quran al-Fajri. Aqimish sholat, lidhurukis syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-Fajri. Quran al-Fajr, ini qiraat. Salat fajr dibacakan dengan Quran al-Fajr, menunjukkan qiraat panjang. Inna Quran al-Fajr kana masyhur. Naam. Ini diantara perbedaan salat subuh dengan salat-salat yang lainnya. Salat subuh panjang bacaan. Nah. Namun yang jelas sunnah Nabi ada dua, ya. Bukan berarti terus panjang sehingga selalu berakhir di waktu ishar. Karena hadis yang kita lewati pernah juga Nabi menyelesaikannya di waktu ghadah. Namun, ya, jika diselesaikan di waktu ishar, afdal. Berdasarkan hadis asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Barakallahu fikum. Dan demikian selesai pembahasan kita. Alhamdulillah. Nah, anda waktu sholat saja sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Nah, subhanallah, alhamdulillah.